Kita selalu memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Dia adalah Zat yang Maha Hidup, Maha Melihat, Maha Mengetahui segala sesuatunya, dan yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan tersebut. Dia juga yang sudah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai dan suri tauladan kita yang kita selalu cintai, hormati sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Baik, melanjutkan bahasan kita Bulughul Maram kita. Pagi ini di hadis keberapa? 1050 ya. 1050 bukan sudah? Ya. 1051 insyaallah. Ini ngomong-ngomong yang sering gaib sekarang sudah banyak hadir ini karena bahasan tentang wanita atau apa nih? Hah? Jangan sampai nanti kalau bahasan tentang riba hilang lagi semua. Baik. Kita bacakan hadis 1051. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فعبد فعبد أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها. Sebelum saya baca terjemahan hadis ini menjelaskan sebenarnya tentang adab bagaimana suami istri berhubungan biologis. Dan ini termasuk berhubungan dengan hadis 1050 yang lalu. Kalau 1050 yang lalu dianjurkan agar membaca doa sebelum berhubungan biologis, dan yang ditekankan, diwajibkan adalah laki-laki, sementara perempuan itu hukumnya sunnah. Jadi memang laki-laki harus memperhatikan agar jangan sampai dia tidak membaca doa. Boleh jauh sebelum berhubungan biologis ataupun pada saat akan berhubungan biologis, dan itu manfaatnya besar karena kalau dia membacanya tidak ada syaitan yang partisipasi dalam biologis tersebut. Dan yang kedua, kalaupun lahir hamil istrinya nanti, anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan. Kata para ulama hadis, tidak akan nakal dan mudah untuk menerima nasihat-nasihat agama. Termasuk juga adab sebelumnya ada 1049 tentang tidak boleh menggauli wanita di dubur. Dan sudah juga saya jelaskan masalah ini, serta bolehnya melakukan hubungan dengan cara apapun selama bukan yang diharamkan. Yang diharamkan hanya meletakkan kemaluan di dubur, dari laki-laki ke dubur perempuan, itu saja yang diharamkan. Selain daripada itu maka dibolehkan. Dan bab istimta ini, bab saling menikmati suami istri, itu sangat terbuka lebar. Jadi tidak ada larangan kecuali hanya dubur saja. Dan juga nanti akan ada hadis tentang tidak bolehnya menggauli kalau sedang haid dan nifas di kemaluan. Tetapi selain kemaluan tetap dibolehkan. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami kalau sedang berhalangan dan ingin digauli oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW menyuruh kami mengeraskan kain di tempat kemaluan, kemudian beliau menggauli kami. Hadis ini 1051 menjelaskan masuk dalam adab hubungan biologis dan juga tentang karakter laki-laki yang pernah saya sebutkan yang lalu. Jadi saya bilang kalau suami istri saling mengenal karakter itu akan sangat membantu keharmonisan rumah tangga. Karakter laki-laki dalam masalah kebutuhan pandangan mata, kebutuhan perut, dan kebutuhan kemaluan ini dasar sekali. Ya, ini sangat dasar. Sehingga bagi dia itu segalanya. Bagi dia itu segalanya. Artinya poin pertama dalam hidupnya. Mungkin kalau karakter wanita adalah kalau diajak ngobrol, diajak keluar, diberikan kebutuhan, itu mungkin hal yang sangat dasar. Gitu kan? Pada saat diajak ngobrol, diberikan perhatian, kemudian apa kebutuhannya dipenuhi, mungkin mau belanja ini, mau belanja itu dipenuhi, maka kejiwaan secara otomatis terbuka ya, untuk bisa lebih dekat dengan pasangan. Kalau laki-laki sebaliknya, berbeda sekali. Laki-laki itu dia tidak membutuhkan ekstra perhatian, karena lebih dalam perhatian ini akan membuat dia tidak menerimanya. Saya sudah kasih contoh itu hari, seringnya ditelepon, seringnya ditanya kamu kemana dan seterusnya. Itu bagi laki-laki mengganggu, bagi dia itu dianggap mengganggu sekali. Makanya dia tidak nyaman. Dia lebih nyaman kalau suami ibu misalnya lagi keluar, ibu cuma tanya nanti kalau pulang jam berapa dan mau makan apa. Itu jauh lebih tepat bagi dia dibandingkan ya, hal-hal yang sebentar telepon dua kali, tiga kali telepon terus, gitu kan? Itu bagi dia tidak nyaman, mengganggu. Tapi kalau bagi perempuan, makin sering ditelepon sama suaminya, makin nyaman saja. Ini secara umum. Jangan ajak, jangan tarik ke masalah pribadi. Ingat, hadis-hadis ke depan ini agak peka. Jadi jangan pakai perasaan. Dan jangan bayangkan dirinya ibu. Ya. Kita bicara masalah hukum. Nah. Dari awal saya sudah bahasakan. Jadi laki-laki secara karakter memang dia sulit untuk disentuh dari masalah-masalah yang biasa tersentuh wanita. Perempuan secara umum kalau perhatian, dipenuhi kebutuhan apa yang dia mau beli dan seterusnya, itu adalah hal-hal dasar. Kalau laki-laki berbeda. Kebutuhan dasar dia, apa yang dia lihat dengan matanya, apa yang masuk ke perutnya dan apa yang dibutuhkan oleh biologisnya. Jadi kemaluannya. Dan dari tiga ini, yang paling mendasar lagi adalah masalah biologisnya. Makanya kita akan temukan hadis-hadis Nabi yang termasuk hadis yang akan kita baca nanti ini, secara zahirnya kelihatannya seakan-akan menekan wanita, seakan-akan begitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya. Kata ulama hadis, justru ini bentuk kasih sayang Allah kepada wanita agar dia bisa mendapatkan ya suaminya apa yang selama ini dia inginkan. Maksudnya dari suami ini kedekatan, cintanya, perhatiannya itu akan datang justru karena biologisnya terpenuhi. Ini poin dasar yang disebutkan atau yang diambil nanti dari hadis 1051. Saya bacakan terjemahannya, dan ini ilmu, jangan dibawa ke perasaan, dan dengarkan nanti apa penjelasan hadisnya gitu ya, supaya jelas. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ini bahasa kiasannya, artinya berhubungan biologis, baik itu di tempat tidur atau di tempat lain, selama itu bukan tempat yang diharamkan, gitu kan? Tentu ada tempat yang tidak boleh ya, seperti WC misalnya, gitu kan? Itu tidak dibolehkan berhubungan biologis karena tidak bisa berzikir kepada Allah. Sementara sebelum biologis dianjurkan untuk, ya, untuk membaca doa. Dan WC yang tidak boleh, tetapi kamar mandi dibolehkan. Kamar mandi secara umum dibolehkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata dalam hadis Bukhari, kalau beliau pernah ya, di dalam satu bak mandi bersama Nabi SAW, tidak ada penghalang selembar kain pun kecuali air-air yang ada. Jadi kalau di bak mandi itu tidak ada masalah. Tapi kalau berhubungan biologis, di klosetnya itu yang tidak boleh. Karena di kloset secara mutlak tidak boleh zikrullah. Sementara sebelum berhubungan biologis itu memang harus baca doa. Ya sudah, bagaimana kita jelaskan di hadis 1050. Kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, bahasa kiasan yang artinya ke hubungan biologis, tapi ia menolak untuk datang, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka para malaikat melaknatnya, sang istri, hingga datang pagi. Hadis muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Bukhari, menurut Imam Muslim, yang ada di langit, maksudnya Allah murka padanya hingga suaminya memaafkannya. Hadis ini memiliki banyak sekali hukum syar'i. Yang pertama adalah suami istri, terutama dalam masalah istri di sini khususnya, harus selalu mendahulukan kebutuhan biologi suaminya. Hal mendasar. Sebagaimana ada hal mendasar yang dibutuhkan oleh wanita. Hal yang mendasar tadi sudah saya sebutkan, perhatian, kebutuhan pokok yang dibutuhkan, apa yang dia butuh untuk dibelanja, baik makanan, baik pakaian, apalah perabot rumah, itu semua hal-hal yang mendasar. Sementara laki-laki hal yang mendasar itu adalah biologis. Memang begitu. Maka

Ibu-ibu kalau pas lagi pengen beli baju, mau pengen beli baju ini pak, ya udah ayo kita ke pasar, udah langsung dibeliin. Senang nggak? Iya. Kalau laki-laki nggak gitu, nggak gitu. Ini ibu beliin baju nih, ini saya beliin baju kos tadi. Oh iya, makasih. Udah. Bagi dia biasa saja itu baju, celana, sabuk, dompet. Iya iya. Sebab dia ya tahu dia bisa beli, kan itu. Tapi kalau biologis dia nggak bisa, harus dia dari istrinya. Maka beda. Memenuhi kebutuhan dasar itu akan memudahkan segala macam urusan. Seperti pin pertama lah ya. Ya, itu panel listrik yang pertama dipencet semuanya bisa nyala, gitu kan? Bagi perempuan perhatian dan memenuhi kebutuhan dasarnya, bagi laki-laki biologis lebih penting biologis daripada makan. Biar ibu enggak masak tapi lain ini diranjang itu enggak apa-apa, bisa disuruh beli nasi bungkus sama dia. Lain, gitu kan. Baik, hadis 1052. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustausima, muttafaqun alaih. Ini kita masuk ke masalah rias merias, ya. Dan. Ini memang ini alamnya wanita. Kalau laki-laki berbeda tentunya ya. Jadi perempuan memang suka dandan segala itu normal, itu alami. Dan itu dibolehkan. Dan dalam banyak riwayat diantaranya hadis Bukhari, Aisyah pernah menggunakan beberapa perhiasan waktu Nabi SAW tanya, untuk apa ini Aisyah? Kata Aisyah, untuk berhias. Berhias untuk ya Rasulullah. Ya memang itu umum, boleh saja. Dan ini juga usahakan berhiasnya itu ala suami, bukan ala orang lain. Ya. Ini penting. Temannya ibu berdandan dengan model A. Suaminya suka begitu. Ya sudah, itu model dia. Kalau ibu paksain, ibu bukan dia. Gak bisa sama. Beda matanya, beda alisnya, beda hidungnya, beda bibirnya. Gak bisa. Mungkin dia cocok kalau pakai lipstick warna pink. Mungkin. Nah, kalau mungkin yang satu belum tentu. Mungkin dia lebih cocok yang warna lain misalnya. Atau mungkin suaminya lebih suka itu lain. Pernah kasus bu ya, ini kasus yang saya hadapin subhanallah, masalah rumah tangga dalam satu kerabat saya. Menikah sudah 22 tahun. Akhirnya mau cerai. Saya kaget, kok mau cerai, kenapa ini? Saya duduk sama suaminya. Ada apa sebenarnya? Masalah sederhana. Karena laki-laki yang nanya dibuka sama dia. Ini saya, ini dari dulu istri saya sudah tahu saya suka dengan perempuan rambut panjang. Suka dengan rambut panjang. Saya merasa betul-betul terhibur kalau istri saya rambutnya panjang. Banyak masalah kecil, fisik gitu kan. Kalau ibu-ibu mau suaminya mau botak, mau pendek, mau apa, ya biasalah. Kan itu. Yang penting orangnya baik, kan itu. Yang penting dompetnya tebal. Kalau laki-laki lain, fisik itu luar biasa bagi dia. Luar biasa pengaruhnya, penglihatan matanya berpengaruh. Jadi ternyata istrinya ini terbalik. Dari dulu, dari masih gadis, suka rambut pendek, model laki-laki. Suaminya sudah sering bahasakan, kenapa kamu gak panjangin? Itu 20 tahun suaminya minta, hanya untuk panjangin rambut. Istrinya merasa gak penting, harus potong. Pokoknya panjang sedikit potong. Dianggap, ah sudahlah, gak apa-apa, memang saya begini. Bantah terus. Sampai pada puncaknya, meledak satu waktu, cerai. Mau cerai. Loh, gara-gara ini saja. Gara-gara ini, tapi 20 tahun kan bengkakin hati saya gitu. 20 tahun minta dia rambut panjang, gak mau, kenapa? Gitu. Apa masalahnya rambutnya? Dan saya tanya istrinya, kenapa kalau rambutnya dipanjangin, kenapa? Ada masalahnya. Gerah kan bisa pakai AC, bisa pakai kipas angin, banyak lah. Gitu. Itu bukan alasan. Tapi memang ternyata setelah saya temukan, orang ini ya memang dari awal dia tidak anggap itu hal yang penting ya. Jadi tidak penting untuk memenuhi kebutuhan suami, itu udah hal yang dasar. Bagi dia itu, ya sudahlah, itu bukan hal yang penting. Padahal itu hal mendasar bagi suaminya, karena tidak kenal karakter tadi ya. Terus yang kedua, pengaruh-pengaruh dari angin luar nih, masuk angin. Jadi angin dari luar ini masuk ke dia. Masalah tidak boleh, tidak perlu terlalu patuh sama suami, gak usahlah berlebih-lebihan tadi, begitu. Akhirnya, padahal suaminya ini butuh dengan dia. Pulang itu buru-buru ke rumah, ingin ketemu istrinya. Ini malah gak ditangkap, gak peka. Ribut gara-gara itu. Subhanallah. Gitu kan? Ada kasus yang lain, suaminya ingin hubungan biologis dengan gaya tertentu yang halal, nggak mau. Sampai suaminya datangkan, suaminya faham agama, dibahasakan ke saya, sampai akhirnya terpaksa beliin majalah, beliin gambar, apalah macam-macam, sampai akhirnya suaminya liatin cuplikan film, dibahasakan ke saya. Tetap juga nggak mau, gitu kan? Setelah suaminya menikah, baru dia nangis-nangis, kenapa begini, begitu, begini, macam-macam. Saya dudukin suaminya, kenapa Pak, ada apa sebenarnya? Ya saya sudah bahasakan ke dia. Lebih dari 5 tahun, 6 tahun berumah tangga, saya sudah bahasakan. Dia selalu nolak. Dan aneh nolak, tidak ada sesuatu uzur di situ. Hanya karena malas, hanya karena merasa tidak penting. Ini enggak boleh. Rumah tangga itu hal yang penting dalam rumah tangga kita. Asas masyarakat adalah rumah tangga. Ini asasnya. Dan asas rumah tangga hubungan suami istri. Enggak bisa. Ini kalau goyang, goyang rumahnya, goyang masyarakatnya. Jadi kacau semua ini. Gitu kan? Jadi kacau semua. Itu insya Allah, maaf saya bahasakan ini, pelacur-pelacur jalanan tidak ada yang laku itu Bu, kalau istrinya melayani benar suaminya. Gak ada orang yang jajan di luar itu. Saya bahasakan sama, saya sampai duduk berbicara sama beberapa laki-laki. Masalah kasus ini, saya sengaja ingin tahu supaya saya bisa jadikan bahan di ceramah. Seperti apa kalau istri sudah memenuhi kebutuhan biologis? Apa yang saya bahasakan, apa yang mereka bahasakan sama saja. Kita bahkan sampai melihat wanita lain di luar itu sudah di atas sekali. Gak ada keistimewaannya gitu. Sampai pada tingkat seperti itu. Karena sudah menganggap, ya sudahlah. Apa yang dibutuhin sudah selesai. Karena pokok dasar laki-laki biologisnya. Gitu kan? Baik, kembali ke masalah tadi. Masalah dandan ini boleh. Tapi usahakan ala suami. Maksudnya memang untuk dia. Gitu kan? Allah dan diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dalam dandan ini, pertama tentu masalah suami yang inginkan bukan ala orang lain, dan juga ya berhubungan dengan masalah ini, selama yang sedang dipakai bahan tata cara itu semua bukan haram, boleh. Seperti kita tahu tentu tidak boleh nato, kan itu. Ini dilarang masukkan tinta di tubuh, merusak bangunan tubuh gitu kan. Mengubah ciptaan Allah secara total, beda kalau merapikan. Gigi enggak rapi pakai behel lain, itu boleh. Ini tuh, nggak ada masalah. Merapikan boleh. Ini tuh, ada tai lalat yang sangat mengganggu, mungkin besar dekat mata dan harus dicabut, itu lain. Tapi kalau merombak itu nggak boleh. Merombak nggak boleh. Mengubah operasi semuanya itu nggak dibenarkan. Kecuali ada ujur-ujur syari, misal luka bakar, ya rusak, hancur, tabrakan, itu lain. Dan butuh itu lain. Itu ujur-ujur syari. Tapi selain ini tidak dibolehkan. Ibnu Umar berkata, saya bacakan terjemahannya, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang memakai cemara atau rambut pasangan, dan yang meminta memakai cemara, dan wanita yang menggambar atau mentato kulitnya dan minta digambar kulitnya. Muttafaqun alaih. Jadi ini tidak boleh sambung rambut ya. Itu sering di salon-salon kan ada itu, rambut disambung, itu enggak boleh. Jadi rambut dia alami, gitu kan. Rambut dia alami. Kita bicara secara global, jangan bicara khusus. Ada perempuan punya masalah khusus. Misal, ada penyakit di kulit kepala atau habis operasi, kemudian rambutnya gugur. Enggak ada rambut. Sehingga mengganggu hubungan dia dengan suaminya. Bolehkah wanita seperti ini untuk memasang rambut di kepalanya, pakai wig misalnya, itu dibolehkan. Udzur syar'i lain. Tapi kalau tidak ada udzur enggak boleh. Enggak ada uzur enggak boleh. Kan gitu. Termasuk di sini orang misalnya maaf, rambutnya keriting, mau dilurusin, sekarang sudah bisa kan? Dan itu tidak haram. Karena bukan merubah sebenarnya. Dia merapikan. Saya bilang merapikan beda dengan merombak. Dan itu dibolehkan, enggak ada masalah. Boleh dalam Islam wanita mewarnai rambut, boleh, enggak ada masalah. Yang penting jangan ke warna hitam. Warna merah, ya warna normal lah ya. Jangan juga biru, ungu, kan aneh-aneh. Iya, dia jangan aneh-aneh gitu. Ya. Jangan aneh-aneh, artinya yang normal-normal, yang memang umumnya. Subhanallah, fitrahnya manusia itu, kalau lihat sesuatu bagus, itu umumnya orang semua menilai itu bagus. Umumnya ya. Ada pengecualian, ada orang yang luar, abnormal, ya mungkin nilai lain. Tapi umumnya orang tahu, oh ini bagus ya. Gitu. Mobil kah, rumah kah, warna kah, ya. Itu semua orang taunya, oh ini bagus ya secara global. Orang bisa tahu seperti itu. Jadi ini tidak boleh ya, menyambung rambut. Ini sering terjadi soalnya, di salon-salon ini tidak boleh. Sama juga hati-hati di salon-salon yang saya sering baca spanduk besar-besar, totok aura dan segalanya itu gak boleh. Itu umumnya mentransfer. Orang-orang yang pernah totok-totok aura ini, itu kalau diruqyah pasti masalah. Panaslah tubuhnya, gitu kan. Ada yang langsung kesurupan, subhanallah. Kesurupan. Juga kalau masuk ke salon, usahakan salon-salon yang kalau ada salon muslim baik, ya. Salon islami, karena biasanya salon-salon umumnya ini ada taruh di depannya itu kayak pelaris, ada patung, ada apalah gitu kan. Saya pernah ngantar di salah satu salon di daerah Ragunan istri saya. Saya gak tahu gitu, dia juga gak tahu rupanya. Saya tidak pernah selama ini antar dan jemput dia di situ. Kadang-kadang dengan adik ipar saya yang antarin. Kemudian saya sempat jemput satu waktu, saya lihat di depannya di teras kok ada kayak tradisi orang-orang orang Bali ya. Jadi ada patung-patung, ada menyan-menyannya dan ada segalanya. Saya tanya istri saya, ini yang punya muslimah. Katanya sih muslimah, dia bilang. Tapi kok di depannya ada seperti itu? Itu kan buhul semua itu dari dukun itu. Itu enggak boleh itu, berarti ada jin. Berarti situ ada hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kenapa harus ke sini? Cari yang lain. Insyaallah banyak gitu kan. Bahkan Masya Allah saya yakin mungkin sering kali saya sampaikan begitu di pengajian, ternyata betul ada. Kenapa wanita-wanita muslimah ya, mungkin di antara ibu-ibu pengajian mungkin di sini ada yang punya kemahiran, kemudian tidak kerjasama sama temannya buka salon islami yang memang selamat dari hal-hal yang haram lah ya. Tidak ada tatonya, tidak menyambung rambutnya. Hukum syar'i, yang dibolehkan silahkan gitu kan. Yang dibolehkan silahkan gitu. Termasuk tidak boleh Bu, ini hati-hati, dalam hukum syar'i memperlihatkan aurat kepada wanita lain pun. Ini hati-hati, karena orang biasanya lulur. Nah ini soalnya yang dibolehkan itu dilihat oleh sesama jenis saja, itu bagian atas dada. Jelas payudara gak boleh, maaf. Ini bahasa ulama, sawatai namanya. Sawatai itu dari payudara sampai ke kemaluan, itu gak boleh. Tapi pundak ke atas, ya, kemudian lengan ke bawah, lutut ke bawah, itu masih umum. Tapi kalau selain ini tidak dibolehkan, dibolehkan. Dan berapa banyak orang yang jadi masalah pada saat itu, ya, banyak masalah, pelanggaran-pelanggaran agama terjadi. Bukan cuma salonnya kadang-kadang yang pasang pewaris, orang yang jadi pegawainya itu pakai juga ilmu sihir supaya konsumen-konsumennya kembali ke dia terus. Itu sudah biasa sekali. Yang pasang susuk lah, yang berusaha pakai mantra-mantra pada saat lagi pijet. Jadi nanti orang ini selalu penasaran, ya kan gitu. Berapa seminggu, dua minggu kembali lagi, dan hal-hal mendasar lah. Maka tentu kita dibolehkan dandan dalam Islam, boleh merawat diri, tapi ingat, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Ini penting untuk diketahui. Begitu pula tidak boleh merusak kulit, ya. Di sini sama tadi, mentato itu tidak boleh, atau minta digambar. Ya? Bukan tidak bisa. Jadi daerah-daerah yang boleh disentuh silakan. Jadi daerah dada di atas payudara ke atas itu boleh. Misal di daerah lengan, punggung boleh. Jadi dari dada ke kemaluan itu yang tidak boleh. Iya. Itu yang tidak boleh sama sekali memang dilihat itu. Mereka enggak punya hak untuk itu. Apalagi sampai menyentuh ya mungkin. Ya, artinya ditutup lah. Artinya ditutup ya. Artinya lokasi itu ditutup. Itu ditutup. Dan kalau perlu, kita sendiri yang melakukannya. Mungkin di daerah itu kita sendiri melakukannya. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dikatakan, itu paling gemar meletakkan wangi-wangian di tubuh beliau SAW. Beliau sering menyebarkan di tubuh beliau itu serbuk wangi dari negeri Syam. Ini saya tidak bisa gambarkan seperti apa. Kalau mungkin bedak atau minyak wangi. Tapi yang jelas, sesuatu yang wangi diletakkan dan beliau selalu menyuruh istrinya meletakkannya dari punggung sampai ke kaki. Padahal itu istrinya ya, tapi daerah kemaluan beliau meletakkan sendiri. Sampai pada tingkat seperti Nabi SAW menjaga tetap, gitu kan? Ada hal-hal mendasar yang dijaga. Nah ini batasan-batasan yang dianjurkan secara syar'i. Ya. Disilakan dengan sawatai. Sawatai itu dua wilayah wanita yang tidak boleh sama sekali tersentuh. Dari dada sampai ke kemaluannya. Allahu a'lam. Jadi lokasi ini ibu lakukan sendiri kalau lulur dan seterusnya. Baik, ini hukum syar'i, ini hadisnya, dan ini ditarik kepada semua kegiatan. Karena saya tidak tahu semua kegiatan apa saja di salon itu, tapi secara umum ini adalah ya larangan-larangan dalam agama. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Jadi dalam Islam malah boleh untuk dan ingat orang kalau meninggal dunia dalam kondisi fisiknya sehat, kecuali ada cobaan, Allah lahirkan dia cacat, itu lain. Tapi selama dia hidup, ibu jaga kesehatan, ibu rawat kulitnya, rawat rambutnya, gitu kan, semua itu. Pada saat meninggal, itu ada pahala sendiri dibandingkan dengan orang yang tidak merawat. Itu ada pahala, karena ini titipan Allah. Kenapa pada saat jenazah mati dimandiin jenazahnya? Untuk apa? Sebentar lagi 3 jam habis dimakan tanah tuh jasadnya. Iya. Karena memang dikembalikan kepada Allah dalam kondisi baik. Makanya dimandikan, dibersihin dari kotoran, duduk, pakai daun bidara segala. Nah, ulama mengatakan kalau ada orang merawat diri bukan karena untuk dilihat orang, karena dia tahu ini amanah dari Allah, itu ada pahala sendiri. Jadi kita mandi kayak mandi haid, ya, mandi wajib ya, mandi junub, mandi Jumat kalau laki-laki, gitu kan? Terus menjaga badan kayak memotong kuku, memotong bulu ketiak, bulu kemaluan, kan ada hukum-hukum syar'i ya. Menjaga kebersihan-kebersihan cebok, maaf kalau buang yang besar, buang yang kecil. Semua itu adalah perawatan tubuh yang sedang Allah amanahkan. Kalau diniatkan karena ini Allah pinjamkan, saya jaga, pahala tuh. Ada pahala sendiri. Jadi makanya perawatan bukan cuma perempuan, laki-laki juga begitu. Sama halnya itu. Makanya saya malah ingatkan jangan sampai karena sudah ikut pengajian, kemudian tersentuh secara imania, berpikir masalah akhirat, lalu tidak peduli lagi dengan masalah hal-hal seperti ini, tidak boleh. Harusnya memang diperhatikan. Harusnya memang diperhatikan. Baik, kita lanjut hadis 1053. Wa'an Juzamah binti Wahb radhiyallahu anha qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unas wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha 'anil ghila fa nadartu fir rumi wa faris fa idza hum yughiluna auladahum fala yadurru dhalika auladahum shay'a thumma sa'alu 'anil 'azal fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalikal wad'ul khafi rawahu Muslim. Juzamah bintu Wahab berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW di tengah banyak sekali orang. Beliau bersabda di tengah-tengah orang-orang itu, aku benar-benar ingin melarang gila, yaitu menyetubuhi istri pada waktu ia sedang hamil. Tapi aku melihat di Romawi dan Persia, orang-orang melakukan gila dan hal itu tidak, ya, gila ya, ini pakai, ini apa namanya, pakai gain ya. Jadi bukan kayak kita di Indonesia gila, bukan ya. Hal ini tidak membahayakan anak mereka sama sekali. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang azal, menumpahkan sperma di luar rahim. Maka Rasulullah SAW bersabda itu adalah pembunuhan yang terselubung. Riwayat Muslim. Ini hadisnya secara global. Kita belum masuk di makna dan hukum-hukum. Jangan buru-buru. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW ya, melarang, kesannya melarang berhubungan dengan istri yang sedang hamil. Tetapi ini kalau dibaca potongan awal hadis, potongan lanjutan hadis tadi sudah jelas. Lalu saya temukan di wanita-wanita Persia dan Romawi, mereka digauli pada saat hamil dan tidak berbahaya buat mereka. Maksudnya dibolehkan. Nabi SAW membolehkannya, gitu kan? Kecuali memang dokternya mengatakan untuk sementara tidak boleh karena ini dan itu, ada masalah syar'i, ada masalah yang berbahaya bagi kesehatan wanita. Kalau enggak, maka enggak masalah. Artinya hukum ini dibolehkan. Jadi hukum ghilah, menggauli wanita lagi hamil, boleh, kan itu. Kemudian yang kedua diambil dari sini adalah hukum azal. Azal itu istilah sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan, dan ini terjadi di zaman Nabi SAW pada saat para sahabat tidak ingin istrinya hamil dulu. Jadi kalau kita sekarang kan sudah ada KB ya, dari zaman dulu itu dengan cara azal. Jadi pada saat dia mau klimaks, maka dia akan mengeluarkan spermanya di luar rahim istrinya. Dan ini azal dibolehkan dalam agama Islam. Nah, dari sinilah juga ulama mengambil hukum bolehnya KB. Dan semua alat yang berhubungan dengan itu, selama tidak ada hal-hal yang haram, spiral lah, apalah, kondom lah, dan seterusnya, itu dibolehkan selama bahan-bahannya tidak haram. Dan itu tujuannya untuk mengatur keturunan. atau mengamankan perempuan dari hamil, dikarenakan kalau dia hamil lagi sudah berbahaya buat dia, gitu kan? Tapi kalau misal tidak ada uzur syar'i maka tidak boleh. Ini sudah jelas uzur syar'i, tidak ada uzur syar'i tidak boleh. Jadi tidak boleh setiap muslim dan muslimah mengikuti dasar program KB yang dibuat oleh Yahudi. Dasarnya kan dikatakan dua anak cukup. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Itu kata para ulama disepakati tidak boleh mengikuti program itu. Khusus untuk programnya, bukan alatnya. Programnya tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW justru menyuruh kita punya keturunan. Kata Nabi SAW, nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Gitu kan? Jadi paling tidak kalau misal ibu punya 4 anak, 3 anak, 5 anak, ya 6 anak. Ini kan berarti ada 6 orang muslim. Kan gitu? 6 orang kader muslim. Itu luar biasa. Sampai sekarang Israel itu mengharamkan, melarang masyarakat Yahudi untuk KB. Mereka yang buat awalnya program itu mereka yang larang. Gak boleh. Kan gitu? Jadi kalau ada Yahudi yang siap mau punya anak banyak, dikasih langsung. Per kepala dikasih uang. Kemarin ada orang, salah satu travel umroh yang memang selalu ke Israel, selalu ke Palestina, dan insya Allah bulan November dia minta saya bimbing travelnya. Dia rupanya sudah dari tahun 1998 atau 99 ngurus itu gitu. Dan memang dia sudah sering bolak-balik gitu kan. Maka dia ajak saya bimbing kali ini, dan saya pertama kali. Terus sempat ngobrol, datang ke restoran saya di Condet, kemudian ngobrol-ngobrol. Dijelasin sama dia banyak hal. Termasuk informasi tentang adanya program KB yang tidak dipakai sama sekali di Israel. Itu pun populasi mereka sekarang masih 650 ribu orang. Kenapa Israel masih takut untuk menghabisi masyarakat Palestina? Ternyata ada hubungannya dengan masalah populasi ini. Jadi di Palestina juga tidak ada orang yang KB. Dan ternyata perbandingannya jauh sekali. 1:5. Gitu kan? Jadi kalau ada 1 anak Yahudi lahir, itu ada di Palestina lahir 5 anak Muslim. Jadi sekarang itu masyarakat Palestina 2,5 juta. Gitu kan? Israel itu orang Yahudi 650 ribu. Jadi mereka itu takut kalau gerilya. 1 lawan 1 itu gak berani. Makanya sampai sekarang kalau ada orang Yahudi yang ditusuk misalnya, 1 orang. Maka pasukan Israel itu datang nyari siapa yang membunuh itu saja. Dia gak berani langsung mengganggu semuanya. Kalau ada yang sering datang, kadang-kadang dia bombardir itu memang karena dibom juga. Kesannya begitu. Jadi mereka pun hati-hati sekali, mereka takut. Jadi kita kembali kepada hukum syar'i, boleh mengikuti program KB, boleh menggunakan alatnya, tapi jangan diikuti yang masalah 2 anak saja cukup, gitu kan? Ya kalau 2-duanya hidup, kalau 2-duanya mati gimana? Gitu. Akhirnya nangis-nangis cari ambil anak angkat. Kalau punya 5 kan 2 mati masih ada 3. Kalau seandainya, gitu kan? Kalau hidup semua alhamdulillah, ya alhamdulillah. Memang ada suka dukanya ya. Anak itu nanti ada yang bikin pusing, ada yang begini, itu biasa, suka duka ya. Itu ada pahalanya sendiri. Kalau manusia mau hidup tidak ada cobaannya sama sekali ya susah gitu kan. Di situlah kita dapat pahala. Kita kadang-kadang pusing tapi insya Allah akan ada jalan keluarnya. Ada yang telat nikah ya wajar lah itu, gitu kan. Nanti dicariin lagi, dibudain, didoain dan seterusnya. Seperti itulah. Jadi azal dalam Islam dibolehkan, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan itu pembunuhan terselubung. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud pembunuhan terselubung sebenarnya bukan pembunuhan di sini ya, al-wad'ul khafi lebih tepatnya itu pembatalan kehamilan itu ya. Secara terselubung gitu. Di sini yang dimaksud adalah kalau seandainya seseorang tidak punya udzur, enggak punya udzur. Sudah nikah tapi enggak mau punya anak dulu 5 tahun, 6 tahun. Untuk apa? Gitu. Terlalu lama begini seperti ini untuk apa? Gitu. Ini contohnya, gitu kan? Dan saya sudah pernah sebutkan di awal bab nikah kita, kalau ada di antara ibu-ibu anak-anaknya atau ibu sendiri mau menikah, lalu si suami memberikan syarat saya nggak mau punya anak, ini dari awal jangan menikah, karena susah untuk dihindari kan itu. Ada hubungan biologis dan memang salah satu hak dalam pernikahan adalah memiliki anak. Gitu kan? Bahkan orang bisa bercerai kalau tidak punya anak. Itu ada bab sendiri membahas masalah itu ya. Jadi kita harus lebih peka dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Di sini makna hadisnya itu, karena ada hadis yang lain menjelaskan di dalam riwayat Bukhari, para sahabat berkata kami berazal di zaman Nabi SAW sementara wahyu turun dan kami tidak dilarang. Artinya tidak ada larangan. Berarti hadis ini maknanya adalah kalau tidak ada uzurnya, sama saja dia ya, menolak untuk memiliki anak dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu cara untuk ya, apa namanya, perkembangan manusia, bagaimana ya berkembang biakin manusia memang dari masalah hal itu. Selanjutnya hadis, maaf ini ada footnote tadi saya lupa baca, footnote nomor 1 dari hadis yang sebelumnya tadi ya, hadis 1052. Wasilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain. Jadi ada biasa memang sudah tahu ya di salon ada ini. Mustausilah adalah wanita yang meminta untuk disambung rambutnya. Washim adalah tusukan jarum pada kulit lalu ditaburi dengan celak atau dan sebagainya sehingga berwarna hijau atau warna-warna lain tentunya. Yang lebih haram lagi adalah apa-apa yang dilakukan oleh para wanita zaman sekarang seperti memasang warna-warna merah dan sebagainya di pipi dan di bibir. Yang ini bahan-bahan haram maksudnya, bahan-bahan yang diharamkan. Maksud larangan di sini adalah karena adanya perubahan atas ciptaan Allah. Pembuatan tai lalat yang merupakan bid'ah zaman dahulu, ya. Sedangkan bid'ah zaman sekarang adalah warna-warna tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita. Maksudnya jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Sengaja memasukkan bahan-bahan di dalam kulit sehingga membuat perubahan warna terjadi, gitu kan? Dan seterusnya, ini yang dimaksud oleh beliau, ya tidak bolehnya dilakukan, ya, kecuali dalam keadaan darurat kayak suntikan. Suntikan ini kalau bahan-bahan dasarnya halal itu masih boleh. Tapi kalau sampai merubah ciptaan Allah, apalagi bahan-bahannya haram, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Kemarin ada, maaf, ini kejadian dan sempat masuk di berita tentunya. Kalau ada wanita yang meninggal di atas pesawat karena payudaranya meledak. Oh iya, rupanya dia menggunakan ya silikon, dan ada juga yang menggunakan selain silikon dan beragam macam lah ya. Akhirnya membuat jadi masalah. Hanya membuat jadi masalah. Ya ini mungkin ada, Allahu a'lam, yang saya tahu dalam buku-buku terapi pengobatan nabawi yang disebutkan seorang muslim dan muslimah bisa menerapi dirinya pada hal-hal yang tidak melanggar agama atau sampai merusak dirinya sendiri. Merusak dirinya sendiri. Sampai ulama di zaman sekarang mengatakan kalau ada wanita memasukkan sesuatu dalam tubuhnya, memperindah tubuhnya, tapi ternyata tidak bisa membuat suaminya yang menikmatinya, maka itu jadi haram. Sampai seperti itu. Jadi bahasan-bahasan yang sangat peka dibahas oleh para ulama, gitu kan. Untuk apa kalau hanya sekedar menjadi simbolik saja? Hal-hal mendasar seperti ini yang diingatkan. Baik, hadis 1054. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li jariyah wa ana a'zilu anha wa ana akrahu an tahmil wa ana urid ma yuridu ar-rajul wa innal yahuda tahaddath anna al-'azla al-maw'udatu amawwudatu sughra qala kadhabat al-yahud law arada Allah an yakhluqahu mastata'ta an tasrifa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Al-Abdullah wa An-Nasa'i wa At-Tahawi wa Rijalu Thiqat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang wanita, ya. Ini budak perempuan, maksudnya wanita yang dibawa naungannya, ya. Aku melakukan azal. Jadi budak ini dinikahi oleh dia, tapi dia tidak ingin hamil, ya. Dia tidak ingin budak ini, istrinya ini hamil. Aku melakukan, dia maksudnya sini budak wanita, budak yang memang dinikahi sama dia, ya. Aku melakukan azal padanya karena aku tidak suka ia hamil. Namun aku menginginkan sebagaimana diinginkan orang, kebanyakan orang. Artinya tetap mau berhubungan biologis gitu. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa perbuatan azal adalah pembunuhan kecil. Tadi ya, mengeluarkan sperma dari rahim. Beliau bersabda orang Yahudi bohong. Seandainya Allah ingin menciptakan anak dari persetubuhan tersebut, engkau tidak akan mampu mengeluarkan air mani dari luar rahim. Artinya pasti akan jadi anak itu kalau Allah mau. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Tahawi. Lafadznya menurut Abu Dawud, para perawinya dapat dipercaya. Nomor satu, lihat footnote-nya. Ibnu Qayyim setelah mengutip hadis ini dengan sanad Abu Dawud, cukup bagimu kesahihan sanad ini. Semua rawinya thiqat dan hafil. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis Jabir tegas dan sahih menjelaskan kebolehan azal. Asy-Syafi'i berkata, kami meriwayatkan dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka membolehkannya dan mereka memandangnya tidak jelek. Kebolehannya diriwayatkan dari 10 orang sahabat. Al-Baihaqi berkata ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, ahli Kufah, maksudnya penduduk Kufah, dan juga kebanyakan ahli ilmu. Waktu itu memang kota Kufah di Irak ini tempatnya para ulama, ya, termasuk ada Abu Hanifah di situ rahimahullah. Dan ini menandakan memang bolehnya azal, bolehnya azal. Dan tentu ini KB alami ya, KB alami. Tapi sekarang saya sudah katakan tadi bolehnya menggunakan alat-alat yang halal. Berhubungan dengan masalah alat juga, ini yang dibolehkan menggunakan alat-alat tadi KB ya. Tapi tidak dibolehkan menggunakan alat-alat seks untuk saling memuaskan, itu tidak boleh. Tapi boleh dia menggunakan alami diri dia. Karena saya sudah jelaskan kemarin, onani haram bagi laki-laki kalau dilakukan sendiri. Tapi kalau istri yang lakukan halal. Begitu pula perempuan. Maka kalau suaminya melakukan, misal suaminya lagi udur, tidak bisa, apalah ya, sakit. Kemudian dia puaskan istri dengan cara lain, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh menggunakan alat bantu ini. Jadi kan ulama mengatakan tidak dibolehkan. Karena ini menggunakan, mendatangkan alat dari luar ini, itu akan membuat si wanita akan membayangkan atau bahkan mungkin dia bisa melakukannya pada saat suaminya tidak ada, dan ini perbuatan yang haram, tidak boleh ya, tidak dibolehkan. Nah, ketergantungan dengan alat tidak boleh, sebagaimana tidak boleh tergantung dengan film-film yang sudah saya jelaskan yang lalu. Jangan pernah ya, menikmati seksual karena film porno, ini enggak benar sama sekali. Kalau yang pernah berlalu, beristighfar kepada Allah, karena itu hanya akan mengganggu. Pasti pada saat dia berhubungan dengan pasangannya dibayangkan yang di film, udah bukan lagi pasangannya. Jadi tidak ada, secara medis pastinya tidak sehat, karena tidak menikmati pasangan di depannya. Secara agama hukumnya haram. Kita menyaksikan perzinahan, kita menyaksikan auratnya orang, dan terlalu banyak udur-udur syar'i yang sudah pernah saya jelaskan. Baik, hadis yang 1055 dan tinggal dua buah hadis dalam bab kita ini. Wa an Jabir qala kunna na'zilu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzilu walau kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al Qur'an, muttafaqun alaih. Jabir berkata radhiyallahu anhu, kami melakukan azal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an masih diturunkan. Jika ia merupakan suatu yang dilarang, niscaya Al-Qur'an melarangnya pada kami, muttafaqun alaih. Menurut riwayat Muslim, hal ini sampai kepada Nabi SAW dan beliau tidak melarang kami. Beliau tidak melarang kami. Jadi hadis ini juga menguatkan hadis-hadis sebelumnya tentang masalah ya, tidak bolehnya apa, bolehnya berazal, maaf, bolehnya menunda kelahiran anak. Ya. Bolehnya juga perempuan yang punya udur untuk tidak hamil lagi dibolehkan. Kalau sekarang sampai pada tingkat mensterilkan. Tapi tidak boleh kalau tidak ada udur ya. Itu betul-betul harus orang yang kalau hamil lagi berbahaya buat dia. Kalau enggak boleh. Enggak boleh ini. Ini hal-hal mendasar yang harus diketahui ya. Baik, hadis terakhir dalam bab ini adalah 1056. Ini juga hadisnya jangan difahamin dengan perasaan. Ini hukum syar'i yang terjadi di zaman Nabi SAW. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahid. Akhrajahu wallafzu li Muslim. Anas bin Malik berkata bahwasanya Nabi SAW pernah menggauli istri-istrinya dengan sekali mandi. Riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya menurut Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya mandi junub itu boleh digabung kalau memang orang itu berpoligami ya. Ini hukum syar'i. Enggak usah dibayangkan ibu yang ya, mengalaminya gitu. Jadi kalaupun ada ibu, subhanallah, di setiap pengajian kalau bahas masalah ini ada saja subhanallah setelah itu yang bilang sama saya yang poligami Ustaz, saya yang poligami Ustaz. Jadi ada saja ibu-ibu memang yang sedang mengalaminya, gitu kan? Secara hukum syar'i ada bapak-bapak yang mengalami, maka ini hukum syar'i bagi yang memang praktisi, bagi yang praktisi memang dibolehkan dalam Islam mandi. Dan dari hadis ini diambil dua ilmu, dua pelajaran penting. Yang pertama, wajibnya mandi junub, ya, wajibnya mandi junub, dan mandi junub punya tata cara. Mengusap telapak tangan, membasuh telapak tangan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, bukan 3 kali, kemaluan sampai bersih. Kemudian wudhu seperti wudhu sholat, wudhu seperti wudhu sholat. Setelah itu mengambil air dengan jari-jari telapak tangan kanan, lalu dipegang di sisi kanan kepala sampai terasa air tersentuh di kulit kepala, baru kemudian menyiram sisi kanan 3 kali, lalu seluruh tubuh. Selebihnya boleh pakai sampo, pakai sabun, segala itu tidak ada masalah. Tapi ini tata cara awalnya. tata cara awalnya. Dan wudu ini adalah wudu mandi junub ya. Jadi kalau nanti selesai mandi, wudu aja lagi, gitu kan? Untuk wudu sholat jauh lebih aman. Ini rangkaian daripada mandi junubnya. Ya, mandi junubnya. Ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan kalau dia mau mentakhirkan, menelambatkan wudunya. Misal pada saat dia mandi, dia sudah usap telapak tangan, sudah usap wajah, sudah membersihkan kemaluan, kemudian dia langsung dia melangkahi wudu. Tadi kan maksudnya wudu dulu habis bersihkan kemaluan. Ini enggak, dia langkahin langsung mengambil air dan memegang bagian sisi kanan kepalanya sampai terasa kulit kepala ada air, lalu siram sisi kanan. Wudunya ditunda sama dia. Justru dia mandi pakai sabun, pakai sampo, nanti terakhir ditutup niatnya wudunya wudu mandi junub sekalian mandi sekalian wudu sholat, itu dibolehkan. Ini ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau orang mau lebih banyak pahalanya, ya setelah saya membersihkan kemaluannya, kemudian dia wudu dulu, itu wudu untuk mandi junubnya. Nanti setelah dia mandi, dia mau wudu wudu sholat itu lebih baik. Ya dua kali, itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sebelum masuk ke mas kawin, ini enak nih bahasanya tentang ibu-ibu terus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi dan menggauli istri beliau, kemudian beliau belum mandi, beliau datang dengan hanya sekedar membersihkan kemaluan, lalu beliau datang ke rumah istri yang kedua, lalu beliau menggaulinya tanpa mandi. Jadi nanti mandinya digabung. Beliau niat untuk mandi junub itu dengan digabung dari hubungan badan yang dua orang tadi gitu. Itu yang dimaksud dari hadis ini. Kalau maksudnya apa nih? Enggak. Boleh, Bu. Jadi boleh. Ini termasuk bahasan. Jadi masuk dalam bahasan ini adalah kalau seseorang berpoligami, dia punya dua orang istri misalnya, dia menggauli yang satu, terus kemudian dia ke rumah yang satu lagi, dia gaulin, sementara dia belum mandi junub. Ini boleh dia gabungkan niatnya satu kali mandi untuk dua hubungan itu. Atau kayak tadi, yang ibu bilang, kalau misalnya suami istri habis berhubungan, terus istirahat, bangun tidur kemudian mau bergaul lagi, apakah mereka harus mandi? Jawabannya enggak. Jadi boleh nanti, walaupun sudah 2-3 kali berhubungan, mandinya sekali aja tuh sama hukumnya. Tetapi dianjurkan kalau ingin kembali mengulanginya berwudu. Itu ada hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulanginya, laki-laki dan perempuan berwudu lah. Karena itu akan lebih membantunya. Ya, karena ada sebagian ulama meneliti wudu itu ternyata menyentuhkan air di telapak tangan, di wajah, di mulut, di hidung, kepala dan kaki ini. Ini tempat-tempat yang sensitif dari tubuh manusia. Begitu kesentuh air, memang dia jadi segar lagi. Makanya dianjurkan berwudu. Ya. Tapi saya disarankan juga Aisyah pernah berkata, wanita yang bijak adalah wanita yang selalu menyiapkan kain setelah berhubungan sama suaminya. Jadi maksudnya di sini termasuk adabnya, maaf ini bahasanya agak peka, kalau suaminya sudah kelimak dan dia biasa di kemaluan ada sisa sperma, maka dia membersihkan dengan kain. Itu termasuk sunnahnya. Jadi perempuan yang membersihkannya. Dan itu ada nilai sendiri. Ternyata secara kejiwaan juga memberikan penghormatan ekstra dari si laki-laki buat si istri tadi. Tapi Aisyah mengatakan, wanita bijak adalah wanita yang menyiapkan kain ya untuk membersihkan kemaluan suaminya setelah berhubungan gitu. Ada lagi? Ya. Sebentar, sakit jiwa di sini maksudnya yang saya bilang tadi, kalau sakit jiwanya itu sampai menyakiti si perempuan. Jadi mungkin karena dia sakit jiwa, maka dia bisa memukul, dia bisa melakukan hal-hal yang berbahaya bagi si wanita. Itu yang... Enggak, itu enggak masalah. Jadi... Kalau memang... Kalau itu masuk udzur syar'i. Kalau memang tidak niat melayani, berarti dia lebih baik tidak bersama-sama. Cerai. Karena kalau masih dalam status istri, harus dilayani. Gitu kan? Kecuali tadi saya bilang ini berbahaya bagi si wanita. Ada orang punya penyakit, Bu, pada saat dia mau berhubungan dia harus mukul istrinya misal. Penyakit kejiwaan. Kan itu. Dia harus mukul dulu, dia merasa ada kepuasan pada saat itu, penyakit kejiwaan. Itu tidak boleh, Mbak. Ya, perempuan dia punya hak untuk tidak melayani. Jangan tanya saran saya. Lihat-lihat kondisi dan situasinya. Jadi si perempuan itu lebih tahu, gitu kan? Tentu saja ada begini, ada riwayat begini. Jadi kalau orang sudah terlanjur jadi suami istri, tetap dalam Islam dianjurkan untuk bertahan. Kecuali ada udur yang luar biasa. Karena pernah ada sahabat laki-laki bilang gini, ya Rasulullah, saya pulang ke rumah saya dapat istri saya selingkuh sama laki-laki lain, gitu kan? Ini beda ya, kejiwaan laki-laki berat. Kalau misal ada seorang wanita suaminya berzina, lalu suaminya minta maaf tidak ngulangin, istri masih bisa nerima itu. Secara kejiwaan umumnya perempuan itu masih bisa nerima. Oke, asal dia tidak ulangin. Kalau laki-laki enggak bisa tuh. Dia enggak bisa, mustahil, susah. Tapi terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi ada satu sahabat gitu. Ternyata dia karena terlalu cinta sama istrinya, dia berat mau ceraikan susah. Tapi ini sudah selingkuh, melakukan perbuatan zina. Dia datang, ya Rasulullah bagaimana? Kata Nabi SAW, ceraikan. Ceraikan saja. Kata dia, tapi saya mencintainya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Pertahankan kalau begitu. Artinya, dianjurkan kamu maafin, kemudian kamu tahan sama-sama. Bertahan itu punya nilai sendiri. Bertahan punya nilai sendiri. Misal tadi, si perempuan itu bertahan. Ya sudah, saya bertahan, saya jalanin. Anak-anak saya didik, ini adalah cobaan yang Allah berikan, saya jalan. Itu ada pahalanya, beda. Ada pernah begini, contoh yang lain. Ini bicara masalah cobaan kalau datang ya. Ada seorang wanita kena penyakit ayan di zaman Nabi SAW. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh. Kata Nabi SAW, bisa saya doakan kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, maaf ini saya tahan dulu. Kalau kamu bersabar, maka kamu akan masuk surga. Artinya cobaanmu ini gak sembarangan. Ini akan ada balasan surganya. Tetap kamu ikhtiar. Perempuan ini mau Nabi doain sekarang sembuh. Beda kalau dia berobat, dia ikhtiar, dia laluin prosesnya, itu tetap dapat pahala surga, dapat balasan jaminan surga. Tapi di sini maksudnya dia bilang, ya Rasulullah, doain saya sekarang supaya saya sembuh. Kata Nabi SAW, kalau kau sabar, artinya nikmatin prosesnya, itu kau akan masuk surga. Kalau kau mau saya doakan. Sekarang kamu bisa sembuh. Kata perempuan tersebut, saya mau masuk surga ya Rasulullah. Ya udah saya sabarin deh, gitu kan? Tapi doain saya supaya kalau lagi kambuh, itu saya tidak dipermalukan di depan orang. Artinya tidak sampai tersingkap aurat dan seterusnya. Maka Nabi SAW mendoakan dia untuk itu. Yang saya ingin diberatkan di sini, Bu, kalau seandainya ada udur sudah terlanjur jadi suami istri dan ternyata itu adalah sebuah cobaan hidup yang sudah menimpa kita, kita sabarin ada pahalanya. Tapi untuk tidak melanjutkan boleh. Itu hak syar'i. Karena orang berumah tangga ingin mencari ketentraman. Itu asas pertama. Jadi boleh saja dia cerai, itu bukan, itu tidak kena masuk dalam hadis yang melaknat wanita yang minta cerai tanpa uzur. Enggak boleh, enggak boleh. Oh, iya. Kecuali tadi saya bilang dia menyakiti fisik. Dia menyakiti fisik. Kalau ibu merasa orang itu merasa terganggu, maka dia boleh enggak untuk enggak sama-sama sekalian, gitu kan? Ada lagi? Banyak pertanyaan nih, Masya Allah. Bentar. Wajib dari suaminya. Wajib. Tidak ada sama sekali. Tidak boleh dari sperma orang lain. Ya. Sini silakan. Boleh. Kalau suami tidak sholat dan dia membangkang. Membangkang ya. Membangkang itu begini. Tidak ada sholat tuh. Memang dibangkang sama dia. Tidak ada sholat. Jadi namanya hukum meninggalkan sholat jahdan. Itu hukumnya dia sudah kafir, berbahaya. Tidak ada sholat, tidak ada perintah itu. Maka ini tidak boleh sama-sama. Sebentar. Sebentar dulu. Kalau dia meninggalkan sholat karena takasulan, malas-malesan, maka itu masih boleh. termasuk ibadah-ibadahnya yang lain, dia sedekah misalnya, dia memberikan nafkah istrinya, itu ada pahalanya. Kalau dia malas-malasan, jadi ini orang yang perlu didakwahin. Kalau masalah suami sudah jahdan, dia membangkang tidak mau ceraikan, kan ibu bisa ngajukan di pengadilan. Kan kita bisa ajukan, dan pengadilan itu punya, pengadilan agama kita punya peraturan-peraturan itu seperti apa saja. Makanya pada saat wanita mengajukan, ditanya apa masalahnya, dijelasin secara tertulis ini, nanti laki-laki itu dipanggil, laki-laki itu disuruh jawab dan seterusnya sampai nanti temu titik temunya. Tapi wanita punya hak dalam Islam untuk tidak bertahan. Apalagi kalau sampai pelanggaran-pelanggaran agama besar, meninggalkan sholat itu masalah besar dalam agama, bukan masalah kecil. Ya lagi? Tidak boleh apa? Loh, dia kena kanker enggak? Enggak boleh. Itu cuma tebak, teori, tebakan, kemungkinan, itu bukan alasan. Jadi kalau misalkan orang membuang sebelum waktu ada yang enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Kalau cuma isu, berita, teori, kemungkinan, itu semua tidak ada, bukan tidak masuk dalam udzur syar'i. Iya. Dan kalaupun dia kena, itu adalah itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa kena, bisa enggak. Sama dengan penyakit gula, penyakit keturunan umumnya lah, gitu kan. Masa sekarang belum kena kanker sudah payudaranya mau diangkat, kan tidak mungkin. Sementara memang itu sangat berhubungan dengan masalah biologis. Ya. Laki-laki membutuhkan itu. Ada lagi? Untuk mandi wajib dilakukan setelah selesai haid ataupun nifas. Saya untuk mengguyur apa atau rambut itu harus benar-benar basah. Tetapi kalau mandi wajib karena kita sudah berhubungan suami istri, itu tidak harus basah. Dalam arti kata yang pernah saya baca itu tidak sampai membuka rambut, kuncir rambutnya. Itu betul atau tidak? Tidak, saya harus basah semua. Karena hadisnya menjelaskan mengambil sebagian air dengan jari, kemudian memulai dengan sisi kanan kepalanya. Setelah itu menyiram sisi kanan dan menyiram seluruh tubuhnya. Kata dalam hadis dikatakan seluruh, ini ulama mengatakan semuanya. Kalau ada orang yang berijtihad mengatakan rambut perempuan kalau lagi diikat enggak apa-apa, enggak usah dibuka, itu butuh dalil. Kalau yang kita jelas dalam hadis itu semuanya dikenain. Sampai ada sebagian ulama fikih mengatakan, jelinya mengatakan mandi junub dipastikan seluruh tubuh terkena air. Jangan ada sedikit pun tubuh yang enggak kena, karena hukumnya kalau junub tidak boleh sholat, enggak boleh sentuh Quran. Banyak tuh rentetannya. Dia hanya boleh kalau sudah mandi. Berarti mandi ini berpengaruh besar nih masalah dalam ibadah setelahnya. Ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Hah? Apa hukumnya apa? Itu khilaf diantara ulama. Khilaf diantara ulama. Tapi umumnya ulama mengatakan dia tidak najis, maka tidak masalah. Itu tidak dimasalahkan insya Allah. Baik, kita masuk ke bab sodak ya. Ada lagi? Kok nyicil nyicil sih? Iya sama, sama. Jadi memakai pokoknya memakai rambut tambahan, gitu kan? Baik itu dalam bentuk apalah bahasanya, konde zaman dulu, sanggul yang sekarang, apa saya nggak? Kalau rambut dia sendiri itu lain, itu nggak masalah. Oh itu jangan, itu lain lagi, itu bab lain. Itu bab lain lagi. Kalau dianjurkan dalam agama, supaya kalau pakai jilbab itu tidak menonjolkan seperti punuk unta, kan gitu. Itu memang ada lain lagi bahasan bab larangan untuk itu, gitu kan. Tapi yang tadi yang ditanyakan kan saya pikir nyambung rambutnya kan gitu. Ada kan yang sudah dipasang, sudah dibentuk gitu kan, itu enggak boleh. Itu yang tadi kita bahas. Silakan. Sama. Oh, ya sudah. Sudah enggak ada lagi. Sayap kiri, sayap kanan saya sudah enggak ada. Nah. Iya. Ini ibu-ibu Yuli mancing emosi. Dia udah tahu udah mau ditutup materi, jadi nyari yang panas-panas. Tapi enggak kok, Bu. Coba Pak Habibie nikah lagi enggak? Jangan, jangan diumum, jangan jangan sampai dianggap oh itu jarang, ini cari alasan. Sudahlah. Bukan pintar, dia jadi gini. Seorang bukan masalah cinta. Seseorang mengetahui kebutuhan dia. Seorang wanita kalau suaminya meninggal, banyak sahabiat Nabi banyak menikah lagi. Banyak yang menikah. Berapa banyak? Enggak, sekarang. Sekarang banyak enggak janda yang menikah coba saya tanya? Banyak, lebih banyak daripada yang sebentar. Lebih banyak dari yang tidak menikah. Lebih banyak dari yang tidak menikah. Kenapa mereka menikah? Kebutuhan. Kebutuhan enggak bisa ditolak. Orang lebih tahu keadaannya dia. Ya gitu. Sama laki-laki pada saat dia setelah meninggal pun suaminya, istrinya dia anggap dia butuh, dia pasti menikah. Gitu kan? Kalau saya melihat itu lebih kepada kebutuhan. Karena saya tahu ada beberapa bapak-bapak ya gitu kan yang saya tahu sendiri itu mereka tidak menikah. Mereka tidak menikah, istrinya meninggal, mereka tidak menikah. Mereka merasa tidak butuh, tidak hajat, tidak ada hajat untuk itu. Mereka sibuk dengan membesarkan anak-anaknya, ada yang sampai anaknya 6, 5 dibesarin sama dia. Dia tahu dia tidak punya hajat untuk itu. Jadi di sini kita kembalikan ke masalah kebutuhan dan kita tidak boleh nyalahkan ya. Kalau ada perempuan bukan aib janda nikah, itu bukan aib. Dalam Islam dibolehkan, gitu kan? Dan hukumnya sama saja dengan hukum menikah sebelum janda atau sesudahnya. Cuman ada fadilah secara khusus bagi perempuan yang meninggal suaminya dia enggak nikah, ada fadilah khususnya. Dalam hadis ini tidak berlaku pada laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk 4 wanita ahli surga. Salah satunya adalah yang kalau suaminya meninggal dan dia punya anak-anak, dia tidak nikah lagi. Dia menahan diri menikah. Ini bukan karena si suami, tapi karena perintah agamanya Allah memberi, menjanjikan sesuatu. Dia menahan diri karena khawatir anak-anaknya terbengkalai. Kalau dia punya suami misalnya, bagaimana dia membedakan atau mengurus antara suami dengan meluangkan waktu dengan anaknya? Apalagi kalau anak-anak masih kecil, masih nyusuin, masih segala kan kesusahan. Maka di sini dilihat keadaan. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang justru kalau suaminya meninggal, Allah berikan dia beberapa anak yang dia khawatir terbengkalai, maka dia menahan diri. Itu dimasuk dapat jaminan surga. Ini memang ada hadisnya. Dan ini tidak berlaku pada laki-laki, karena memang ummi yang mengurus anak-anak perempuan gitu kan, seperti itu. Karena laki-laki dalam kondisi istrinya meninggal atau enggak, dia masih terbuka pintu poligami kan gitu. Tapi ini kalau saya lihat Allahu a'lam lebih ke masalah kebutuhan. Sebab banyak orang, banyak bapak-bapak yang tidak nikah, banyak ibu-ibu yang tidak menikah, tapi banyak juga yang menikah. Nah, kita tidak bisa. Jangan terbawa perasaan. Sebenarnya Ibu Dina ini pahalanya udah banyak. Tinggal satu yang belum. Suaminya dinikahkan lagi. Tinggal itu tuh. Saya udah tahu jawabannya enggak. Ini kalau mau pahala, kan saya bilang. Semuanya sudah banyak, sedekahnya udah, bangun masjid udah, ini udah, tinggal itu yang belum tuh. Sudah? Oh, kok jadi tambah panas ini, masya Allah. Mic-nya Bu di belakang tuh. Apa itu? Yoga. Yoga jauhin Bu. Jangan pernah beryoga, yoga ria. olahraga yang boleh aja. Karena gini masalahnya, pengalaman di alam ruqyah, semua ibu yang pernah ikut yoga pasti masalah, pasti. Coba mau cek, ibu kalau pernah ikut yoga, praktekin beberapa ayat ruqyah. Baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama Al-Kafirun 3 kali. Tiup telapak tangan, usap tubuhnya. Pasti ada panas di tempat tertentu, meriang, merinding, ada yang sendawa, bahkan ada yang kesurupan. Karena memang itu terapi, terapi yang mengosongkan pikiran, yang bisa memasukkan, dan ada beberapa bahasa-bahasa. Kadang-kadang orang dalam bela diri pun begitu ya. Orang dalam bela diri itu dianjurkan agar mengetahui makna-makna arti yang diucapkan. Itu berbahaya. Pengalaman lapangan ruqyah seperti itu. Maka saya setelah melihat banyaknya kasus pasien ruqyah yang bermasalah setelah yoga, maka saya sarankan untuk tinggalkan. Sampai pernah seorang ibu telepon saya secara khusus, "Ustaz, gimana sih? Saya ikut yoga." Saya bilang, "Saran saya jangan, Bu." "Kenapa? Saya kan olahraga, Ustaz, gini-gini." "Ibu olahraga yang lain lah." Jadi kan masih banyak yang lain yang memang dibolehkan, gitu kan. Jalan, lari lah, apalah gitu, semua dibolehkan. Dan kalau itu tidak boleh, kalau ibu mau ibu cek dengan ayat-ayat ruqyah. Ternyata dia cek betul apa yang saya bilang. Dia merasa enggak enak sekali. Dia bilang, "Iya sih Ustaz, di tempat yoganya itu kadang-kadang ada patung-patung, ada ini, ada itu, macam-macam." Maka saya setelah itu ambil kesimpulan dari banyaknya orang yang mengeluh setelah itu di ruqyah, ternyata masalahnya itu. Dia berpengaruh kemana-mana ya, karena masuknya setan ke dalam tubuh tidak harus kesurupan tiba-tiba. Tapi bisa berpengaruh kepada mimpi, bisa berpengaruh pada emosi, bisa berpengaruh kepada hubungan suami istri, pada apalah macam-macam. Jadi kan karena itu permainan setan semua. Jadi sebaiknya dijauhi Bu ya. Belakang silakan. Bentar Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Yang mana nih? Oh, soalnya di sebelah sana tadi yang minta mic ya, silakan. Silakan. Yang pertama tadi kan dikatakan kita tidak boleh di program KB, tapi boleh menggunakan KB. Di garis bawah itu ya, yang tidak boleh itu dua anak cukup. Itunya. Bukan program umumnya. Ya, gitu. Jadi misalnya masuk dalam program adalah menggunakan alat, jenis-jenisnya suntik, spiral, dan itu tidak masalah. Tapi saya mau ikut KB karena dua anak, saya mau dua anak saja. Ini yang dilarang oleh para ulama karena bertolak belakang dengan hadis Nabi. Kan selalu itu yang diiming-imingkan program KB, coba lihat di iklannya. Jalan macet lah, banyak pengangguran lah. Loh ini gimana caranya? Kesalahan di masyarakat ditarik kepada anak yang belum lahir, apa hubungannya? Gitu kan? Apa hubungannya? Cina punya populasi masyarakat sampai 1 miliar lebih, itu enggak ada masalah, malah menjadi negara yang kuat, gitu kan? Karena banyaknya manusia, banyak SDM. Ya iya. Harus apa? Harus satu, Allah alam. Tapi yang jelas sekarang kan sudah 1 miliaran, gitu kan? Itu yang saya tahu. Enggak. Semuanya. Jadi termasuk ibu mau jaga jarak, baru melahirkan, mau 2 tahun lagi baru hamil, boleh pakai. Jadi tidak harus ada orang udur dulu. Tiga pertanyaan bayar. Coba, ikhtiar Bu. Coba. Kenapa tidak gitu? Dicoba saja. Dan saya sudah pernah kasih nomor telepon perukia kan, teman saya. Belum. Ustaz Sahal. Tapi HP saya lagi di mobil, nanti saya kasih sebentar deh. Di sebelah sana mau bertanya tadi, sebelah kamera, silakan. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Ada di karena dia membagi membagi bagi aksi festival bagi anak yang masuk itu gimana? Gimana? Itu membagi bagi aksi. Jadi siapa yang membagi aksi kasus ke rumah ke rumah sakit festival prematur. Ya, saya sarankan begini, kalau dalam majelis ilmu jangan sebut nama ya. Enggak usah sebut nama orang. Bagaimana hukumnya mendonasikan ASI gitu ya? Boleh dalam Islam. Tidak ada masalah. Tetapi saya pernah bahas itu di Trans TV, Bu, dan saya pernah bilang syaratnya satu. Orang yang memberikan ASI itu ditahu biodatanya, siapa dia dan siapa yang dikasih nih. Baik, misalnya Ibu A mendonasikan ASI-nya, Ibu B yang punya anak. Harus Ibu B ini mengetahui Ibu A, maksudnya ketemu. Dia tahu siapa, karena anak ini akan jadi mahramnya. Anak si Ibu B, kalau misalnya anaknya laki-laki, ibu ini perempuan kan gitu, maka nanti si anak laki-laki ini jadi mahramnya dia. Dan kalau Ibu A ini punya anak juga, misal dia punya anak perempuan yang lagi disusuin, Ibu B ini yang sedang dikasih, didonasikan ASI adalah anaknya laki-laki. Maka bersamaan, dia menyusuin anak Ibu B yang laki-laki, dia nyusui juga anaknya dia yang perempuan. Maka anak dia yang perempuan sama anak Ibu B yang laki-laki itu saudara sesusu, gak boleh nikah. Jadi ada hukum syar'i di situ. Ada hukum syar'i. Jadi hukumnya boleh saja, karena Nabi SAW pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Wanita lain, bukan Amin yang menyusuinya. Jelas boleh yang bertanya ya. Cuma kalau misalnya yang punya ASI tidak tahu menyusui kemana itu gimana? Jadi cuma ngasih aja. Jadi iya, makanya kan ke lembaga itu harusnya secara syar'i tempat-tempat yang menerima donor ASI ini itu punya biodata ibu ini nyumbang berapapun dia nyumbang, karena ASI yang dikasih nanti ke bayi siapapun, bayi itu ini ibu susunya. Ada hukum syar'i. Kita bicara luar lingkup hukum Islam ya. Semestinya begitu. Sudah? Sudah habis ya? Menutup ya? Ini pasti yang paling heboh nih pertanyaannya. Jadi sama tadi, kembali kepada masalah kebutuhan. Kalau dia kebutuhannya, karena pernikahan itu gini, pernikahan itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Empat nih. Kapan nikah itu jadi wajib? Kalau seseorang akan terjerumus pada perzinahan. Ini sudah disepakati ulama, dia harus nikah. Nggak boleh. Karena kalau dia berzina. Yang kedua, hukumnya sunnah. Kalau umum, orang merasa sudah saatnya menikah, mau bangun rumah tangga, ini sunnah. Artinya boleh menikah, boleh enggak. Yang ketiga, menjadi makruh pernikahan itu. Kalau dia menikah, ternyata akan menambah beban masalahnya. Ini hukumnya makruh. Tapi tidak merusak. Ya. Jadi haram kalau dia menikah dengan yang diharamkan dalam agama. Menikah dengan wanita kafir, laki-laki kafir misalnya. Atau orang-orang yang musyrik. Ini enggak boleh. Gitu kan? Nah ini syarat pernikahan. Ini berlaku pada gadis dan janda. Bujang dan duda sama. Dia lihat kebutuhannya. Kalau misalnya si janda ini cerai sama suaminya, maka dia punya kebutuhan. Artinya kalau dia tidak menikah lagi, dia akan berzina. Maka dia menikah. Kebutuhannya kan gitu. Ya. Allahu alam. Tapi umumnya Bu ya, yang kita lihat dalam fenomena masyarakat dan dibahas oleh para ulama, orang kalau cerai atau meninggal pasangannya, itu seringkali sinyal jodoh datang. Allah kasih. Ada orang yang cenderung, ada orang yang suka, tinggal dia mau atau tidak. Biasanya begitu, subhanallah, biar orang itu punya kekurangan fisik, ada saja sinyal jodohnya. Sinyal ya datang, kayak Allah tawarin gitu. Dia mau atau enggak. Kalau dia mau menikah silakan, tapi bukan aib. Pokoknya kalau ada wanita cerai atau meninggal suaminya menikah lagi itu bukan aib. Itu boleh dalam Islam. Dan itu terjadi istri Nabi Ummu Salamah, Ummu Habibah, kan gitu. Sauda binti Zam'ah, ini semua janda. Mereka ada yang cerai sama suaminya, ada yang suaminya meninggal. Jadi itu tidak ada masalah insya Allah. Tapi apakah kalau janda membesarkan anaknya bukan karena suaminya meninggal dapat fadilah jaminan surga, ini belum ada kita temukan dalilnya. Kalau tadi hadis khusus orang yang suaminya meninggal. Artinya memang dia dalam rumah tangga itu sudah sukses sampai suaminya meninggal. Lalu kemudian dia bertahan lagi besarkan anak si suami tadi. Berarti dianggap kan dia berhasil menjalankan rumah tangga itu. Jaminannya dia besarkan anaknya surga. Tapi kalau dia cerai, Allah alam. Ini apakah sama fadilahnya dengan wanita yang suaminya meninggal? Ini belum pernah saya temukan hadisnya. Tapi dia dapat pahala dengan membesarkan anaknya tetap. Jaminan surganya belum ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Gitu ya. Baik, insya Allah sampai sini. Dan saya kembali mengingatkan tentang pentingnya kita beramal saleh. Insya Allah di 2 pekan dari sekarang ya. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Tanggal 14 September sampai 24 September. Itu hari-hari emas kita. Jangan luput, jangan sampai lewat ya. Usahakan kalau bisa puasa 9 hari. 14 September. Karena kan kita lebaran 24 September ya. Jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu usahakan maksimalkan ibadah. Karena semua ibadah yang dikerjakan pada saat itu, apapun wajib atau sunnah, lebih besar pahalanya daripada jihad di jalan Allah. Maka jangan sampai luput. Karena 10-10 awal Zulhijjah tahun-tahun lalu sudah banyak orang yang kehilangan. Kedepannya juga ya, jangan sampai kita ketinggalan. Apalagi kita tidak tahu berapa kali kita akan mendapatkannya. Itu yang pertama. Jadi insya Allah usahakan. Nanti insya Allah Kamis depan saya coba ingatkan. Tadi sebenarnya di awal pertemuan saya mau ingatkan tapi saya lupa. Tapi insya Allah Kamis akan datang ingatkan di awal pertemuan saya akan bahas masalah itu. Kira-kira jenis-jenis ibadah apa saja yang dianjurkan. Ada 5 jenis ibadah dasar yang dianjurkan di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang kedua, saya mengingatkan kembali ibu-ibu kalau ada yang berpartisipasi dalam masalah kurban. Insya Allah kurban kita sudah buka lagi. Itu kambing dan domba 2 juta. Kemarin saya sempat sebutkan 2 juta setengah. Itu keliru, harganya 2 juta. Dan sapinya 10 juta. Ini insya Allah bisa diikutkan nanti. Dan seperti biasa saya akan datangkan laporannya insya Allah. Bagi yang memerlukan tentunya. Yang tidak memerlukan sudah tidak perlu lagi, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, untuk program ini insya Allah ceramah kita, kalau ibu lihat di web saya, semua hadis yang sudah kita bahas alhamdulillah bisa ditonton oleh seluruh dunia. Dan banyak sekali orang dari Amerika, dari Jerman, ya dari Australia, yang orang-orang Indonesia yang ikutin ceramah kita ini. Yang alhamdulillah sangat luar biasa manfaatnya. Mereka rata-rata beritakan ke saya, ini sangat besar manfaatnya. Jadi memang pengaruh daripada kamera yang kita yang milikin ini dan di-upload itu sangat penting dalam dakwah. Sekarang untuk editing dan kita butuh untuk perkembangan dakwah ini membutuhkan laptop ya. Ada membutuhkan laptop, jadi kita butuh anggaran untuk membeli laptop baru agar bisa Pak Diarto dan teman-teman mengedit acara-acara ceramah dan di-upload. Yang ingin dapat pahala silakan bisa partisipasi insyaallah dan bisa menghubungi saya langsung, nanti saya akan kumpulin dananya. Kalau tidak salah kemarin laptopnya satu sekitar 10 juta lebih ya Pak ya. Iya, 10 juta lebih, dan kemarin sudah ada jemaah yang menyumbang sekitar 1 juta dan mungkin kita butuh sekitar 1 atau 2 laptop. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kita. Mungkin begitu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kalau ada benar di Allah ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.